Mitra Bisnis Pemda Jakarta Barat membongkar bangunan sekolah setengah jadi dengan alasan tidak memiliki IMB. Rangka bangunan telah berdiri hingga lantai 2. Suku Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Jakarta Barat mengaku sudah memberikan surat pemberitahuan dan peringatan sebelum melakukan pembongkaran. Sementara menurut pihak sekolah, surat perizinan masih dalam proses di kantor wali kota. Untuk membahas hal ini, di ujung telepon saya telah tersambung dengan budayawan Putu Wijaya. Pak Putu, apa komentar Anda? Kalau secara hukum kan memang itu apa yang kalau belum ada izin ya belum boleh. Ini kan belum boleh bangun, kalau sudah dibangun ya mesti dibongkar karena itu melawan hukum. Tapi kalau kemudian ada asas kebijakan yang dipakai, mungkin mesti ditanyakan dulu itu alasan keterlambatan izin itu apa gitu. Karena ada kemungkinan tidak diberikan izin kan. Nah itu saya kira memang asas kepatutan dan asas hukum itu kadang-kadang bisa bersinggungan. Dalam hal ini saya kira kasusnya mesti dilihat lebih dekat, jangan sampai ada masalah-masalah sampingannya yang ikut campur sehingga misalnya ada dendam, ada kepentingan lain, apalagi ada kelompok-kelompok lain yang mengambil kesempatan untuk memakai situasi ini sebagai pemicu terjadinya satu benturan gitu ya. Apa yang dapat dicermati dari peristiwa ini? Saya kira kita bersama-sama sebenarnya punya kewajiban untuk memelihara kepentingan orang lain, kepentingan bersama ini dengan satu tidak melakukan tindakan yang melawan hukum, tapi juga tidak melakukan sesuatu yang memungkinkan tersulutnya sesuatu yang menyebabkan adanya kerusuhan atau bentrokan, karena selama ini sudah banyak sekali yang kita hadapi itu. Dan kita sebagai orang luar kan hanya bisa mempertimbangkan dari jauh, sebetulnya yang dari dekat itu. Berarti pihak sekolah juga harus tetap mengikuti peraturan yang berlaku ya? Ya, kalau menurut hukum, kalau sebelum mendapat izin kan tidak boleh melakukan tindakan kan ya. Tapi kalau misalnya izinnya sudah diberikan, tapi formulirnya belum keluar, itu mesti ada misalnya surat rekomendasi boleh dilanjutkan dulu nanti izinnya itu kan bisa begitu ya. Itu kalau menurut prosedur hukum kan begitu ya. Tapi kalau misalnya menurut unsur kepatutan berani ini kebijakan meskipun izinnya belum keluar, tapi kalau ada dugaan izinnya akan ada dugaan bahwa izinnya akan bisa keluar, bisa saja dibangun tapi dengan pengetahuan, dengan diam-diam gitu. Cuma jangan sampai terjadi karena tahu bahwa tidak akan dapat izin dibangun dulu gitu. Sehingga seakan-akan terjadi satu kekerasan terhadap bangunan-bangunan itu. Padahal meskipun belum dibangun nanti belum tentu akan dapat izin seperti itu. Jadi yang paling penting sekali sekarang adalah bahwa orang-orang setempat itu harus melihat fakta-faktanya dulu tuh. Kita kan dari luar. Demikian Putu Wijaya, saya Dinda Natasha.